dengar bisikan hatimu. alami. Setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati cinta sejati. Betapa hidupku aku jatuh nanti, menangis sepi. Sampai ajalku.

terus berjalan melintasi kesunyian. Aku terus berpacu melawan waktu yang membisu. Menyinari cinta, menerangi.